Satu lagu sudah untuk semuanya yang lagi galau-galau. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maafkan aku sayang. Yang tengah gak usah ribut.